كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-85 dari surah Al-A'raf. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba, dan kami telah mengutus kepada penduduk negeri Madian saudara mereka Syu'aib. Madian ini adalah nama orang dan juga nama untuk satu negeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami telah mengutus untuk penduduk negeri Madian rasul kami yang bernama Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ucapan seruan ajakan Nabiullah Syu'aib dan yang lainnya dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seruannya satu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan untuk kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Jadi, bukan malaikat, bukan wali, bukan orang saleh, bukan jin. Jadi, bukan nabi, bukan rasul, bukan siapapun dan apapun. Semua ibadah kalian hanya boleh menyerahkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah utus untuk setiap negeri penduduknya seorang rasul untuk menyuruh sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah oleh kalian tagut. Tagut ini adalah suatu yang melampaui batasnya. Selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hamba. Tidak boleh diibadahi. Kapan diibadahi? Berarti dia dilampaui batasan-batasannya, atau dia yang melampaui batasannya ketika dia sendiri yang mengajak orang untuk menghambakan diri kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian bayyinah, keterangan. Keterangan yang menerangkan kepada kalian mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan. Bayyinah. Baik. Keterangan. Setelah ini terang semuanya, jelas semuanya. Lawan dari kegelapan. Kalau gelap, orang tidak akan bisa membedakan ini dan itu. Semuanya sama, sama-sama gelap. Fa'uful keilah, seruan pertama adalah mentauhidkan Allah SWT. Inilah pondasi dari segala sesuatu. Barakallahu fikum. Pondasinya. Kemudian seruan yang kedua adalah auful keilah wal mizan. Baik, auful keilah wal mizan, tunaikanlah timbangan dan takaran. Kalau di zaman sekarang ini ya timbangannya hitungan kilo, barakallahu fikum. Ya takarannya hitungan liter dan yang semisal dengannya. Atau diukur dengan meter, barakallahu fikum. Kalau itu adalah jarak, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'uful kaila wal mizan, tunaikanlah timbangan dan takaran ketika kalian menunaikan transaksi jual beli. Jual beli ini adalah bagian dari kehidupan kita, barakallahu fikum. Kalau bukan kita yang membeli, ya kita yang menjual. Baik, ini senantiasa kehidupan keseharian kita, tidak terlepas dari ini. Besar kecil sedikit banyaknya yang kita beli, kita adalah pembeli. Demikian juga kita sebagai penjual. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'uful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian ambil hak orang-orang walaupun sedikit. Kalau menimbangnya 1 kilo ya betul-betul 1 kilo bahkan dilebihkan. Sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zin wa arjih. Timbanglah dan lebihkan. Barakallahu fiik. Timbang dan lebihkan. Siapa yang jujur dalam jual belinya, dalam muamalahnya, maka dialah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani bil khiyar, dua orang yang bertransaksi ini, apakah penjual atau pembeli, dua-duanya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khiyar, ada pilihan. Walaupun sudah terjadi transaksi, beli apa kek, beli sesuatu di warung, beli Indomie mungkin atau apalah, sesuatu yang dia inginkan, atau di toko, transaksi sudah jadi, barang sudah diambil, uang sudah diserahkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama mereka masih di majlis akad, masih di tempat itu, barakallahu fikum, masih mereka boleh memilih melanjutkan transaksi itu atau membatalkannya selama mereka masih di majlis akad. Walaupun barang sudah dia pegang, uang dia serahkan, terpikir oleh dia, bukan ini yang semestinya saya beli. Jadi cuma karena dia tergiur tadi, barakallahu fikum, sehingga dia membelinya. Pada saat dia membelinya, mau habis ini doi, padahal masih ada yang lebih perlu untuk dibeli. Barakallahu fikum. Bil khiyar masih boleh. Ini maaf, ini tidak jadi saya beli. Dari sini uang saya, ini barangnya Bapak. Barakallahu fikum. Bil khiyar namanya. Tapi kalau sudah pisah, maka kalau mau dikembalikan itu namanya iqalah. Jadi, nah ini terserah si penjualnya, barakallahu fikum. Apakah dia mau menerima atau tidak, tapi lebih bagus dia menerimanya. Jadi, menerima barang yang dikembalikan oleh orang. Jadi, tapi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, orang baru saja sudah transaksi, barang yang sudah dibeli tidak boleh lagi dikembalikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan busra. Man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumil qiyamah. siapa yang mau menerima barang yang dikembalikan oleh si pembeli. Barakallahu fikum. Maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya nanti di hari kiamat. Baik, sudah dibawa ke rumahnya, ternyata tidak cocok, ternyata tidak pas, ternyata dan ternyata dia akhirnya dia kembalikan. Barakallahu fikum. Ya, semestinya dengan perjanjian agar supaya aman. Barakallahu fikum. Karena ada juga orang-orang yang mempermainkan permasalahan ini. Baik. Dikit-dikit dikembalikan, dikit-dikit dikembalikan, sehingga penjualnya sendiri repot. Akhirnya dituliskan situ barang yang sudah beli tidak boleh lagi dikembalikan. Mestinya jangan sampai di situ saja. Jadi ada tambahan, kecuali ada perjanjian sebelumnya. Nah, ini bagus. Supaya tidak terjadi apa yang dikhawatirkan. Kita lanjutkan hadisnya, hadis Hakim bin Hizam tadi. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Penjual dan pembeli ini kalau masing-masing jujur, pembelinya jujur, penjualnya juga jujur. Baik. Karena masing-masing ada peluang untuk dusta, peluang untuk menipu. Maka semuanya ketika sepakat untuk melakukan kejujuran dalam akadnya jual belinya, burikalahuma fi bai'ihima. Allah memberikan keberkahan pada jual beli mereka. Jadi seorang pedagang, pengusaha bukan cuma sekedar keuntungan, laba yang dia inginkan dari hasil usahanya ini bukan, tapi dia butuh keberkahan, al-barakah. Barakallahu fiikum. Keberkahan. Itu yang paling penting. Keberkahan. Berkah itu bukan cuma banyaknya, tapi kemanfaatannya dan cara perolehannya. Barakallahu fiikum. Sebagian orang dikiranya kalau banyak berarti sudah pasti berkah. Enggak. Barakallahu fiikum. Dikiranya kalau hartanya melimpah, dagangannya laris, berkah. Belum tentu. Syaratnya adalah ketika Anda jujur dalam melakukan transaksi. Barakallahu fiik. Fa in sadaqa wa bayyana, jujur dia dan dia terangkan kalau memang perlu ada yang diterangkan. Oh, ini barang ini KW1, ini KW4. Baik. Barakallahu fiik. Ya, ini bukan asli. Ah, ini memang asli nih. Baik. Diterangkan. Oh, ini barang ini sudah ada cacatnya. Enggak apa-apa, saya beli kemarin masih bagus, tapi ternyata sampai di gudang ada cacatnya. Ana jual separuh harga. Barang yang cacat enggak apa-apa dijual. Enggak apa-apa. Barang yang ada cacatnya, kekurangannya enggak apa-apa dijual dengan keterangan yang menyertainya. Barakallahu fikum. Baik, ini mobil saya mau jual. Baik, silakan periksa. Yang jelas ini mobil ini sudah dua kali terendam banjir. Periksa saja sendiri. Barakallahu fikum. Dengar suara mesinnya. Silakan periksa. Gimana beritahu ini mobil sudah dua kali terendam banjir. Tapi alhamdulillah masih bisa dipakai selama ini. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Baik, karena pembeli ini, dia membeli sesuatu sudah ada dalam pikiran dia. Baik, biasanya mau diapakan ini barang yang dibeli. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia beli mobil kita ini yang mau diambil cuma mesinnya tok. Bodinya enggak. Barakallahu fikum. Atau cuma besinya tok yang mau dia ini kan. Barakallahu fikum. Pikirannya lain, dia mau dia bikin apa. Intinya dia mau beli itu untuk keuntungan yang diharapkan. Mau dia apa kek yang tidak terpikir oleh kita sebagai penjual. La haula wa quwwata illa billah. Ya jelas al-bay'ani bil khiyar. Ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama. Akan tetapi kalau dua-duanya ini melakukan kedustaan, dia bilang, oh asli ini, padahal bukan. Wa kasama, dan dia menyembunyikan aibnya. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, muhiqat barakatu bayi'ihima, dicabut keberkahan jual beli mereka. Coba perhatikan baik-baik, orang-orang yang curang dalam jual belinya, kalau mau dihitung-hitung, untungnya banyak sekali. Barakallahu fikum. Dan memang banyak. Cuma tidak tahu lari kemana ini hasil keuntungannya. Tidak ada keberkahannya. Jadi, larinya pun di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hilang percuma begitu saja. Tidak ada berkah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang curang. Bukan cuma keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ancaman akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wailul lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang mengurang-urangi takaran. Baik. Apa itu? وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Jadi, kalau dia membeli ke orang, dia minta agar supaya dicukupkan, dipenuhi haknya, bahkan minta bonus, minta tambahan-tambahan. Jadi, إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ. Giliran ketika dia menjual, oh dia mengurang-urangi hak orang lain. Baik. Bahkan begitu curangnya dia sudah timbang, ditambah lagi ini napa? Tambah akang. Baik. Begitu sampai orang itu di rumahnya setelah membeli, ima pas-pas. Terus tambah tadi di pasar itu sudah tambah, lebih banyak dia tambah akang. Ternyata sampai di rumah cuma pas memang. Beli 2 kilo memang 2 kilo. Atau bahkan kurang, padahal setambah. Bagaimana kalau tidak ditambah? La haula wala quwwata illa billah. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang melakukan tatfif. Subhanallah. Kalau bahasa kerennya sekarang korupsi sesungguhnya. Korupsi. Mengambil hak orang lain. Bukan hak dia ambil. Baik. Tapi sesungguhnya para ulama telah menerangkan bahwa tatfif ini mengurang-urangi hak orang lain. Atau mengambil hak orang lain. Ini bukan hanya pada masalah apa? Jual beli. Semua transaksi. Barakallahu fikum. Akad yang ada hak orang pada kita, dan kita memiliki hak pada orang, kemudian kita berlaku curang padanya, maka kita masuk orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa saja transaksinya? Baik. Pekerjaan misalnya, disuruh kerja mulai dari jam sekian sampai ke jam sekian, kelas kerja, masuk waktu jam kerja sudah kerja, bukan ngobrol. Barakallahu fiik. Kapan ngobrol, kapan tidak mengerjakan sebagaimana apa yang diinginkan, maka dia termasuk mutaffif, mengurang-urangi hak. Barakallahu. Maka dia pekerja, pegawai, buruh atau apapun namanya. Ketika pulang dia lebih awal, maka dia termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailul lil mutaffifin. Pulang lebih awal sebelum waktunya, datang terlambat dari waktu yang telah disepakati. Begitu kerja cuma ngobrol, tidak serius, tidak fokus dengan pekerjaannya. Ini termasuk tatfif. Barakallahu fiik. Bukan cuma sang tuan barang yang mengurangi haknya, pegawainya, pekerjanya dengan mengurangi gajinya atau menggantung-gantung gajinya. Bukan, pekerja pun demikian modelnya. Ketika tidak becus, dia tidak betul dia dalam pekerjaannya, maka dia termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin alladziina idza kaalu 'alan naasi yastawfuun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsiruun. Ala yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uutsuun liyaumin 'adziim yauma yaqoomun naasu li rabbil 'aalamiin. Allah ancam mereka, ingatkan mereka bahwa mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan, dan semua orang akan mendatangi dia nanti untuk mencari dan menuntut haknya. Bayangkan kalau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dia jualan dengan timbangan yang curang. Entah berapa puluh ribu orang yang telah dia curangi. Walaupun cuma 1 gram, walaupun cuma 1 ons, setengah ons, orang akan meminta haknya. Karena hari kiamat nanti adalah hari orang yang sangat butuh dengan kebaikan. Dan orang akan mencari haknya sekecil apapun. Orang akan menuntut haknya sekecil apapun. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Ini barakallahu fikum tentang masalah tatfif. Maka hendaknya kita berlaku jujur, dan jujur ini mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dengan kedustaan, karena kedustaan itu mengajak dan menuntun orangnya pada kecurangan, dan kecurangan mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan orang kita. Kita pun kepada majelis subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.